Oke, bersama Amanda. Oke. Dalam sebuah lagu Nyedam Mentol. Oke. Karya dari Ariel Better Band. Elvi Sukesi. Ya, Nyedam Pentul. Mas Orde. Iya. Aku nyedam. Nyedam Mentol. Mentolnya sing gudi. Terus. Sing enak. Aha. Sing kenyol-kenyol. Mantap. Tumbas no ya. Oke. Karena tumbasnya nanti ngiler loh. Iya dong. Ratna Antika, Amanda. Iya. Bojoku mateng telung wulan. Lumayan gede. Bendino ngiler jarine hidam. Ongkuan hidam. Sanjalu eku tukar turutan. Harus. Eke nyedam apa kesempatan. Satrok. Amanda. Tunggu, silakan yang minum-minum, sambil minum-minum. Hei. So. Hei. Ya wes ta ayu. Bojoku sing bantal. Ake Elvi kasih. Lanjut sama Mas Otik ini Mas. Oke, okay. Saya kembalikan kepada Sing Bau Rekso, Mbah Gimbal, dipersilakan.